ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-8. Qala rahimahullahu ta'ala babu man tabarruka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang ngalap berkah dengan pohon atau batu dan yang semisal keduanya. Syarah penjelasannya, kabuk atin au qabrin, semisal pohon atau batu seperti ngalap berkah kepada suatu tempat atau kuburan dan yang semisalnya, ay fahuwa musyrik. Maksudnya orang yang ngalap berkah dengan pohon, batu atau kuburan dan yang semisalnya, maka dia adalah orang yang musyrik. Nah, perlu kita ketahui, ngalap berkah itu ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, diharamkan. Di antara contoh ngalap berkah yang dibolehkan adalah ngalap berkah dengan kejujuran. Dikarenakan kejujuran perkara yang bisa mendatangkan keberkahan. Seperti halnya Nabi SAW menyebutkan tentang masalah jual beli. Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Dua pelaku transaksi, penjual dan pembeli maksudnya, memiliki pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkan akadnya selama kedua-duanya belum berpisah dari majelis akad transaksi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in saddaqa wa bayyana burikat bay'uhuma au fi bay'ihima. Apabila kedua-duanya jujur dan menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Sehingga sini jelas sebab keberkahan dalam jual beli ketika jujur. Nah, sehingga malah berkah dengan kejujuran, ini perkara yang dihasung dalam syariat. Fa in kadzdzaba wa kattama muhiqat barakatu bai'ihima. Dan apabila dusta dalam jual belinya, dan menyembunyikan keadaan barang yang diperjualbelikan, tidak disebutkan cacatnya, tidak disebutkan kekurangan-kekurangannya. Padahal barang tersebut memiliki cacat dan kekurangan-kekurangannya. Kalau disembunyikan hal itu dan juga dusta, dicabut keberkahan jual belinya. Nah, ini contoh ngalap berkah yang diperbolehkan, ya, dengan kejujuran. Nah, adapun yang kita bahas dalam bab ini adalah ngalap berkah yang merupakan kesyirikan yang dilarang dalam Islam ini. Ngalap berkah dengan suatu pohon, ngalap berkah dengan batu, ngalap berkah kepada kuburan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan bab yang kita sebutkan tadi, beliau membawakan dalil-dalilnya. Wa qawlullahi ta'ala, afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalisatal ukhra. Dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aytumul lata wal 'uzza, maka apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza, wa manata tsalisatal ukhra, dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah, ya, ya, apakah patut baik kalian, ya, menganggap berhala-berhala tadi, Lata, Uzza, Manat, sebagai anak perempuan-perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syarah penjelasannya, wa kanat lat li saqif. Lata ini berhalanya milik orang-orang saqif. Wal Uzza li Quraisy wa Bani Kinanah. Adapun berhala Uzza ini milik orang-orang Quraisy dan juga Bani Kinanah. Wa Manat li Bani Hilal. Adapun berhala Manah ini milik Bani Hilal. Wa qala Ibn Hisham, berkata Ibn Hisham dalam sirahnya, nah, kanat li Hudail wa Huza'ah. Berhala Manat milik suku Hudail dan juga Huza'ah. Ini tiga berhala besar orang-orang jahiliyah ketika itu. Lata, Uzza, dan juga Manat. Yeah. Kalau Lata, nah, ini miliknya penduduk Saqif. Kalau Uzza, miliknya orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah. Ada Manat, Bani Hudail dan juga Huza'ah. Nah, di mana mereka biasa mengalap berkah dengan berhala-berhala tersebut. Fa'amal lat faqara al-jumhur bi takhfifit ta. Adapun Lata, jumhur membacanya, kebanyakan para ulama membacanya dengan tidak ditasdid ta'nya, la ta, tanpa ada tasdid. Wa qara Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa Humaid wa Abu Saleh wa Ubayd wa Yaqub bi tasdid ta. Adapun ulama yang lain seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan yang lainnya, ya, membacanya dengan ditasdidkan ta'nya, la ta, la ta, pakai tasdid. Nah, tentara perbedaan makna ketika tanpa memakai tasdid dengan memakai tasdid. Nih. Antara la ta dengan la ta. Nah, ada perbedaan makna. Fa'alal ula, maka menurut pendapat yang pertama, pendapat jumhur tanpa tasdid, la ta. Qalal a'mas, berkata a'mas, sammau la ta minal ilah. Mereka menamai lata dari kata ilah. Lata ini pembentukan dari kata ilah. Wal uzza minal aziz, dan kata uzza dibentuk dari nama al aziz. Yeah. Kalau al manah dari kata manan. Yeah. Ini menurut mereka diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lata diambil dari nama Allah Al-Ilah. Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir dalam tafsirnya, wa kanu qad istaqqu ismaha min ismillah ta'ala. Mereka membuat nama berhala-berhala tersebut dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qalu allata muannasatun minhu. Mereka mengatakan allata, kata lata ini sebagai bentuk muannas. Dari kata ilah. Ilah muzakarnya, qalata mu'anasnya. Nah, ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka ucapkan. Nah, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan juga maha besar dari apa yang mereka ucapkan. Ini kelancangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan mengatakan lata itu diambil dari nama Allah Al-Ilah. Uzza pun sama, diambil dari nama Allah Al-Aziz. Kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Qala wa kada al-Uzza min al-Aziz, begitu juga Uzza dari kata Aziz. Ini menurut mereka. Naam. Menamai berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, Katsir, allata, lata itu kanat sahratan bayda manqushatan. Kata Ibn Katsir, lata adalah suatu batu yang besar yang berwarna putih, mangkusah dan terpahat, ada pahatannya. Kenapa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini berkaitan dengan bab orang yang mengalap berkah dengan pohon atau batu. Ya, dikatakan lata ini, kata Ibnu Katsir, merupakan batu yang besar. Ya, yang berwarna putih dan terpahat. Alaiha baitun bitta'ib. Nah, di atasnya ada rumah atau bangunan, dan lata ini berada di Ta'if. Ya. Lau astarun wasadana, ada kain-kain kelambu penutup dan juga sadana, ada kuncennya. Nah, yeah. ini sadanah pelayan-pelayannya, kuncen-kuncennya. Wa haulahu fina'un mu'azzamun inda ahli Ta'if, dan di sekelilingnya ada halaman yang diagungkan oleh penduduk Ta'if, tempat pemujaan. Ya, di sekelilingnya ada tempat-tempat pemujaan. Nah, ini diagungkan oleh penduduk Ta'if, wa huwa Saqib wa man tabi'aha, yaitu suku Saqib dan juga orang yang mengikutinya. Nah, ini pendapat yang lain yang menyatakan bahwasanya lada ini bentuknya batu putih yang besar dan terpahat. Di atasnya ada bangunan dan juga ada kelambu-kelambu yang menutupinya. Kemudian juga ada pelayan-pelayannya, ada kuncen-kuncennya. Sekelilingnya ada halaman yang diagungkan oleh penduduk Ta'if. Nah, jadi mereka penduduk Ta'if ketika itu ngalap berkah dengan apa? Dengan batu. Nah, ngalap berkah dengan batu. Ya. Di mana batu yang besar ini dinamai oleh mereka lada. Nah, ya. Diambil dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilah. Padahal mereka jadikan batu itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ibadahi batu tersebut. Ya, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yabtakhiruna bihi ala man adahum min ahya'il Arab. Di mana orang-orang Ta'if, ya, suku Saqib dan juga yang mengikutinya berbangga-bangga dengan berhala lata ini yang bentuknya batu besar berwarna putih. Mereka berbangga-bangga terhadap orang-orang yang selain dari suku mereka, ya, dari penduduk-penduduk Arab. Nah, Arab banyak suku-sukunya. Ya. Ada suku Quraisy yang kita kenal, yang merupakan paling mulianya. Ya. Kemudian juga ada Saqib, yang disebutkan tadi. Nah, ada juga Hudail, Huza'ah, ya, Bani Kinana, dan yang lainnya. Nah, mereka disebutkan lagi orang-orang Ta'if ini, ya, suku Saqif dan yang mengikutinya berbangga-bangga dikarenakan mereka memiliki berhala lata. Yeah. Berbangga-bangga kepada selain suku mereka dari kalangan penduduk Arab. Ba'da Quraisy lah Quraisy. Yeah. Adapun Quraisy, mereka bangga-bangga dengan Uzza'nya. Qala Ibn Hisham, fabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mughirata ibn Syu'bah fahadamaha wa harraqaha bin nar. Maka Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian menghancurkannya dan membakarnya dengan api. Nabi SAW mengutus Mughirah ibn Syu'bah untuk menghancurkan batu besar tadi, ya, yang dinamai dengan lata. Nah, kemudian dibakar dengan api. Ya. Kenapa dikatakan? Ini diantara sarana yang mengantarkan orang kepada kesyirikan. Ya, ngalap berkah dengan batu besar tadi. Ya, dinamai sebagai lata. Nah, dijadikan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk menghilangkan sebab seseorang terjadi kesyirikan, Nabi mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya dan membakarnya dengan api. Nah, banyak hadis-hadis di mana Nabi SAW memerintahkan untuk menghancurkan atau menghilangkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti hadis Nabi SAW misalkan, la tad'ana suratan illa tumasta wa la qabran musarrafan illa sawaita. Janganlah engkau tinggalkan suatu gambar makhluk yang bernyawa melainkan engkau menghapusnya. Dan janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan melainkan engkau meratakannya. Kenapa dikatakan tadi gambar makhluk yang bernyawa, begitu juga kuburan yang ditinggikan, apalagi dibangun di atas suatu bangunan. Ini antara faktor-faktor penyebab kesyirikan. Jadi Nabi SAW selain melarang daripada kesyirikan, faktor-faktor yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan pun Rasulullah SAW melarangnya. Nah, bahkan Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada umatnya tentang masalah ini. Bahkan sebelum meninggal Nabi SAW pun mengingatkan hal ini. La'anallah al-Yahud wa al-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, dan jangan ada perasaan takut. Tatkala kita menghancurkan misalkan sumber-sumber kesyirikan. Nah, takut kelakualat misalkan dan sebagainya. Tapi tentunya dalam hal ini melihat maslahat dan mudarat. Tempat pemujaan misalkan batu dan sebagainya, kalau kita langsung hancurkan bisa menimbulkan fitnah. Sehingga lihat maslahat dan mudaratnya. Dan tentunya, nah, yang memiliki kekuasaan, nah, hendaklah menghancurkan perkara-perkara yang bisa menjatuhkan banyak orang kepada kesyirikan, seperti tempat pemujaan-pemujaan dan semisalnya. Nah, ini pihak yang berwenang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Dia membiarkan tempat-tempat tersebut, nah, menjadi sanjungan dan pengagungan oleh banyak masyarakat. Ini bahaya. Nah, menjatuhkan kepada kesyirikan. Rasulullah tidak membiarkan perkara tadi, langsung memerintahkan dan mengutus Mughirah ibn Syu'bah untuk menghancurkannya dan membakarnya. Nah, ini makna lata yang pertama. Seperti yang Ibnu Katsir tadi, lata ini batu besar berwarna putih, kemudian juga ada ukiran terpahat. Nah, di atasnya ada bangunan dan berada di daerah Taif. Ada juga kelambu-kelambu penutupnya, ada juga kuncennya. Siapa yang diutus di sini? Mughirah ibn Syu'bah diutus untuk menghancurkan lata ini yang bentuknya seperti batu besar. Nah, wa alasaniyah, dan pendapat yang kedua tentang lata, Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, qala yang pertama tadi tanpa ditasdid, la ta. Qala yang kedua ditasdid, la ta. Kana rajulan yaluttu as-sawiqa lil haj. Kata Ibnu Abbas, ya, la ta dengan ditasdid, dia adalah seorang laki-laki yaluttu as-sawiq. La ta dari kata yaluttu. Ya. Yaluttu as-sawiq, dia membuat adonan gandum. Lil haj, untuk jamaah haji. Nah, atau sebagian riwayat menyebutkan dia membuat adonan gandum. Ya. Kemudian dia berikan kepada setiap orang yang lewat. Ya. Dan artinya orang ini orang yang baik, orang yang soleh. Nah, perhatian kepada yang lainnya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, tidaklah orang yang meminum ya, adonan gandum tadi, melainkan dia gemuk. Ya. Sehingga ketika orang ini meninggal dunia, ya, dipuji-puji, dipuja-puja. Nah, inilah ta. Falamma mata atifu ala qabrihi. Ketika meninggal dunia, maka orang-orang berkerumun di atas kuburannya. Ya, itikaf, berdiam diri di atas kuburannya. Dzakarahu al-Bukhari, disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, ya. Ini la ta dengan ditasdidkan taknya. Maknanya ini, seseorang yang dia membuat adonan gandum untuk jemaah haji. Ya, ketika meninggal dunia, nah, orang-orang mengagungkannya. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kana yabi'u as-sawiq wasiman inda sahrah wa yasulluhu 'alayha. Lata ini adalah orang yang menjual gandum dan minyak samin di suatu batu, kemudian mencampurkannya, mengaduknya, mengaduk gandum dengan minyak samin tersebut di atas batu. Falamma mata dalika rajul abidat saqifu tilka sahrah. Ketika orang itu meninggal dunia, maka penduduk Saqif dia beribadah kepada batu yang besar tersebut. Kenapa beribadah kepada batu? Idaman li sahibi sawiq, dalam rangka mengagungkan. Mengagungkan orang yang mencampur atau membuat adonan gandum dengan minyak samin tersebut yang diberikan kepada jamaah haji atau orang yang lewat. Nah, dikarenakan orang ini membuat adonan minyak samin dan juga gandum di atas batu, maka batu yang ditempati oleh orang tadi ketika membuat adonan, setelah meninggal orang tersebut, diibadahilah oleh penduduk Saqif. Tujuannya apa? Dalam rangka mengagungkan. Dalam rangka mengagungkan orang yang membuat adonan gandum tersebut. Ini bahaya, sifat pengagungan yang berlebih-lebihan. Nah, sampai dijadikan sebagai monumen batu tersebut. Monumennya orang yang dianggap soleh tadi, ketika dia membuat adonan minyak samin dengan gandum. Nah, tidak boleh kita mengagungkan seseorang melebihi batasan-batasan yang disyariatkan. Yeah. Walaupun dia orang yang memiliki jasa yang besar. Nah, jangan sampai untuk mengagungkannya dikarenakan jasanya sangat besar dibuat monumen-monumennya, dibuat patung-patungnya. Yeah. Tidak boleh. Nah, kenapa dikarenakan ini? Sebab terjatuh kepada kesyirikan, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ada beberapa orang-orang yang soleh. Nah, ketika meninggal orang yang soleh ini, yeah, maka dibuatlah gambar-gambar mereka. Nah, pada awal mulanya tujuannya bukan untuk diibadahi, tapi untuk mengenang jasa mereka. Yeah. Untuk mengenang jasa dibuatlah gambar-gambar mereka. Nah, hanya untuk mengenang jasa mereka saja, bukan untuk diibadahi pada awalnya. Yeah. Beralih lagi, nah, disimpanlah patung-patung tadi di tempat peribadahan-peribadahan mereka. Disimpanlah apa? Gambar-gambar tadi di tempat peribadahan-peribadahan mereka. Tujuannya bukan untuk beribadah kepada gambar tadi. Yeah. Tapi supaya lebih khusyuk. Supaya lebih semangat kalau melihat orang ini. Yeah, melihat gambar orang soleh ini membuat semangat ibadahnya. Membuat khusyuk dalam beribadah. Ya, berpindah dari suatu kesalahan kepada kesalahan yang berikutnya. Ketika generasi ini meninggal dunia, datang generasi yang berikutnya. Nah, menganggap tidak cukup kalau sekedar gambar. Ya. Maka dibuatlah monumen-monumennya, patung-patungnya. Ini patung orang soleh ini, yang ini namanya ini, yang ini namanya ini. Nah, yeah, dibuatlah patung-patung mereka. Ada Wad, Suwad, Ya'uq, yeah, Ya'uq dan Wenasr. Nah, nama-nama berhala-berhala atau patung-patung orang soleh. La tadarunna aliyatikum, aliyatakum wa tadarunna Wadda wa la Suwa wa Ya'uq wa Ya'uq wa Nasr. Ini nama-nama orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam yang mereka ibadahi. Nah, pada awalnya tidak diibadahi patung-patung tersebut. Berganti generasi yang berikutnya, ya, mulai ada pengagungan yang sangat berlebihan. Ya, sampai diibadahilah berhala-berhala tersebut. Ya. Sehingga Nabi SAW, nah, melarang, ya, membuat berhala, patung-patung atau gambar makhluk yang bernyawa dikatakan bisa menjadi sebab terjatuhnya kepada kesyirikan. Nah, ya, jangan sampai mengagungkan seseorang itu melebihi batasan-batasan yang disyariatkan. Ya. Nabi SAW, nah, tidak membuat patung-patung para nabi yang lainnya dalam bentuk mengagungkan mereka. Para sahabat pun tidak membuat patung Nabi SAW untuk mengagungkan Nabi SAW. Padahal kalau dilihat jasa, yeah, Nabi Muhammad orang yang paling berjasa dalam menyebarkan agama Islam ini. Nah, yeah, jadi para sahabat tidak membuat patungnya Nabi. Nah, dan bukan itulah, bukan itu pengagungan kepada Nabi SAW. Yeah. Tapi dengan mengikuti Nabi SAW mengamalkan sunnah Nabi SAW, ini bentuk pengagungan kepada sunnah, kepada Nabi SAW. Membuat patung-patung dalam rangka mengagungkan orang soleh, orang yang berjasa, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, jangan diikuti. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Saqif ketika itu, ya, beribadah kepada batu dengan alasan untuk mengagungkan seseorang yang dia biasa membuat adonan di atas batu tersebut untuk diberikan kepada jamaah haji atau orang yang lewat. Nah, wan Mujahid nahwahu, dan juga diriwayatkan di Mujahid seperti yang disebutkan tadi. Wa qala falamma mata 'abadu. Dia mengatakan ketika orang ini meninggal dunia, mereka beribadah kepada orang tersebut. Rahu Sa'id ibnu Mansur, diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Mansur. Nah, wa kada rawa ibnu Abi Hatim an ibni Abbas, begitu juga diriwayatkan oleh ibnu Abi Hatim dari ibnu Abbas, annahum abaduhu, bahwasanya mereka beribadah kepada patung atau berhala, kepada batu tersebut, yeah, kepada orang yang dianggap soleh tadi. Wabinawi hada, dan seperti riwayat ini. Nah, qala jama'atun min ahlil ilmi, berkata sekelompok dari para ulama. Nah, tentang Lata. Yeah. Sekali lagi, Lata ini, yeah, ada dua qiraah, ada dua bacaan. Yang pertama, tanpa ditasjid, Lata. Yeah. Yang maknanya itu diambil dari kata al-ilah. Lata dari kata al-ilah. Yeah. Di mana kata Ibnu Katsir, Lata ini bentuknya batu yang besar berwarna putih terpahat. Nah, dijadikan sebagai pemujaan. Nah, dijadikan sebagai berhala batu tersebut. Ya, mereka ngalap berkah dengan batu tersebut. Adapun makna yang kedua dibaca dengan tasdid. Lata dari kata yaluttu as-sawi, membuat adonan gandum. Yang disebutkan tadi, ada seorang yang dia biasa membuat adonan gandum disampur dengan minyak samin, ya, kemudian diberikan kepada jamaah haji atau orang yang lewat. Ketika orang ini meninggal dunia, maka penduduk Saqif, nah, ya, beribadah kepada batu tersebut. Kenapa? Dikarenakan orang ini biasa berada di atas batu tadi ketika membuat adonan gandum dan minyak samin yang diberikan kepada jamaah haji atau orang yang lewat. Ya, sehingga untuk mengagungkan orang ini, diibadahilah batu tempat dia membuat adonan tersebut. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan Mughirah ibn Syu'bah untuk menghancurkan dan membakar api, membakar batu tersebut dengan api. Ya, kerana ini sumber kesyirikan. Nah, qultu la munafata baina al-qawlaini, tidak saling bertolak belakang antara dua pendapat tadi. Fa innahum abadu sahrata wal qabra ta'alluhan wa ta'ziman, sesungguhnya mereka beribadah kepada batu dan kuburan dalam bentuk penuhanan dan pengagungan. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. وَلِمِثْلِ هَذَا بُنِيَتْ الْمَشَاهِدُ وَالْقُبَابُ الْقُبُرُ وَاتَّخَذَتْ أَوْثَانًا. Dan dikarenakan semisal ini, dibangunlah tempat-tempat pemujaan, atau kubah-kubah di atas kuburan, dan dijadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya sekali. Sehingga Nabi SAW mewanti-wanti tentang masalah kuburan. Jangan sampai menjadi sebab kesyirikan. Sampai saya sebutkan tadi, Rasulullah mengatakan, jangan engkau biarkan kuburan yang ditinggikan, dan engkau ratakan. Dan Rasulullah terus mengingatkan. Bahkan waktu-waktu sebelum meninggal, Nabi SAW mengingatkan dengan tegas tentang bahaya kuburan ketika diagung-agungkan. La'natullah, la'nat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Padahal sudah diingatkan dengan tegas oleh Nabi SAW, tapi ternyata sekarang ini, kalau kita perhatikan, banyak kuburan-kuburan yang diagung-agungkan, dibangun di atasnya masjid, atau dibangun di atasnya kubah-kubah. Orang bodoh menganggap, wah, ini masjid orang yang memiliki keistimewaan, keutamaan. Akhirnya ngalap berkah kepada kuburan tersebut, sehingga terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan sampai dijadikan sebagai wisata religius. Tur dari berbagai macam kota, luar provinsi, kata-kata. Ziarah ke kuburan tersebut, dah pernah kata tadi, ngalap berkah, ambil tanahnya, untuk malah berkah supaya bertambah rezekinya dan lain sebagainya. Bahkan lebih parah, meminta-minta kepada penghuni kuburan tersebut. Dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Berdoa, meminta-minta kepada kuburan tersebut. Doa adalah ibadah, hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafi bayan anna ahla jahiliyah kanu ya'buduna sholihin wal asnama wal awsan. Maka dalam hadis ini, atau dalam ayat ini, menunjukkan sebagai penjelasan bahwasanya orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada orang-orang soleh, beribadah kepada berhala-berhala atau patung-patung dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang jahiliyah. Ada yang beribadahnya kepada orang soleh, ada yang beribadahnya kepada patung-patung, atau kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Baru kita jelaskan tentang Lata. Nanti kita jelaskan tentang Uzza dan juga Manat. Tiga berhala orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.